Spesial buat kalian semuanya juga CBC. Cinta yang sekali buat kalian semuanya. Juga buat yang di bawah. Joget dalam-dalam ya. Selalu kundang. Kasih tepuk tangannya mana dulu dong, Irmis buat Mona.